bawah puhun flamboyan mangganang adingku nang jauh. Kadada yang mendangani aku, kadada yang batakun wan aku, kadada yang memanderi aku. Kenapa aku di sini? Kadada jua habar adingku, kadada jua basa su. Biasanya ku duduk berdua, malam ini ku duduk sorangan. Awak diselimuti awak.